إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tadi pagi kita sudah selesai membahas pasal ketiga tentang perjalanan ruh ke langit, baik ruh orang mukmin maupun ruh orang kafir. Kini kita akan masuki pasal yang keempat yang berbicara tentang masalah kubur, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama tentang ketakutan dan kengerian di alam kubur. Sebuah riwayat dari Hani Maula Uthman bin Affan mengatakan, kana Uthman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qubrin baka hatta yabilla lihyatu, faqila lahu tadhkuru jannata wan nar fala tabki wa tadhkuru al-qabr fa tabki. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. أخرجه الترمذي. كتاهني مولى عثمان بن عفان. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu apabila beliau berdiri di atas kuburan, beliau menangis sampai basah janggutnya. Maka ditanya, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, tapi kalau mengingat kuburan engkau menangis, kenapa? Maka dia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu adalah rumah akhirat yang pertama atau pos akhirat yang pertama menuju akhirat. Kalau seseorang selamat dari kuburan, maka yang setelahnya lebih mudah daripada sebelumnya. Kalau tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Kata Utsman lagi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan kecuali kuburan lebih mengerikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sebagaimana perkataan Syekh Al-Albani hafizahullah dalam Mishkatul Masabih. Saya juga lihat dalam Sahih Jami'us Shaghir juz 2 halaman 85. Wa lima kana ma ba'dal khabar aisar minhu liman najah fa innal abdal mu'min idza ra'a fi qabrihi ma a'ada Allahu lahu min na'im yaqul rabbi ajil qiyamah sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Wal abdul kafir al fazir idza ra'a ma a'ada Allahu lahu min al 'adab asy syadid fa innahu yaqul ala ragmi mimma huwa fihi min al 'adab min adad rabbi la tuqimis sa'ah li anna al ati asyaddu wa afdha. Karena alam setelah kubur itu lebih mudah bagi orang-orang yang selamat dari azab kubur, maka seorang hamba mukmin bila dia melihat apa-apa yang Allah janjikan di kuburannya berupa kenikmatan, dia berkata, ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Sebaliknya hamba yang kafir dan fajir bila melihat siksa yang sangat pedih yang Allah janjikan di kuburnya, dia dengan sangat menyesal karena azab yang dialami, berseru, ya Allah, jangan engkau kiamatkan, janganlah engkau jangan engkau jadikan kiamat, janganlah engkau jadikan kiamat, karena masa mendatang lebih dahsyat dan lebih ngeri bagi dia. Itulah kengerian kuburan. Selain itu, keadaan kubur itu demikian gelap, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Baihaqi serta Ahmad. Matat imra'atun kanat taqumul masjid fi ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fafaqadaha Rasul sallam fa akhbaruhu annaha matat min al-lail wa dafanuha wa karihu iqadahu. Fatalaba min ashabihi ayyadulluhu ala qabriha faja'a ila qabriha fa salla 'alayha thumma qala inna hadhihi al-qubura mali'atu dhulumat 'ala ahliha wa inna Allah azza wa jal munawwiruha lahum bi salati alaihim. Seorang wanita yang suka menyapu masjid di zaman Nabi SAW meninggal, maka Nabi SAW kehilangan dia. Lalu para sahabat mengabarkan bahwa wanita itu sudah meninggal tadi malam dan sudah dikuburkan. Mereka enggan membangunkan Rasul sallallahu. Maka Rasul sallallahu meminta para sahabatnya untuk menunjukkan ke kuburannya. Lalu datanglah beliau ke kuburannya, lalu salat di atasnya. Salat gaib. Lalu berkata, sesungguhnya kuburan-kuburan ini, kuburannya banyak, itu dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jal menerangi kuburan ini dengan salatku kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Imam Ahmad. Bisa dilihat ini ikuti oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dalam Ahkamul Janain halaman 87. Itulah pembahasan pertama tentang kengerian kubur, termasuk gelapnya alam kubur. Pembahasan kedua berbicara tentang himpitan kubur. Himpit, digencet. Indama yudha'u al-mayyitu fil qabr fa innahu yadhummuhu dhammatan la yanju minha ahadun kabiran kana aw saghiran salihan kana aw salihan aw talihan faqad ja'a fil ahadith anna al-qabr dhamma Sa'ad bin Mu'ad wa huwa alladhi taharraka li mautihi al-'arsh وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة فبسنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة summa furija'an. Ketika si mayit diletakkan di kuburan, maka dia digencet dengan segencet-gencetnya. Yang tak ada yang selamat seorang pun dari gencetan itu, baik yang besar maupun yang kecil, baik orang soleh maupun orang taleh. Taleh ini lawan dari soleh. Dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa kuburan pun menggenset Sa'ad bin Mu'ad. Padahal dia ini seorang yang kematiannya itu menggetarkan arsy. Dibukakan baginya pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Dijelaskan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, inilah orang yang kematian yang menggerakkan arsy dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Tapi dia telah tergencet di kuburannya, lalu diselamatkan darinya. Kata Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabi, hadis ini sahih. Sanadnya berdasarkan syarat Muslim. Di dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna lil qabr dhamtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'ath." Sesungguhnya di kubur itu ada satu himpitan, satu gencetan, yang seandainya salah seseorang bisa selamat dari gencetan itu, maka yang paling layak selamat itu Sa'ad bin Mu'ad. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'ad pun tergencet, tidak selamat dari gencetan itu. Imam Ahmad meriwayatkan hal ini dalam musnadnya, juga dalam dua musnad At-Tabrani dan Al-Kabir dan Al-Awsat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ath. Walaqad dhamma dhammatan thumma ruhiya anhu." Kata Rasulullah, seandainya seseorang bisa selamat dari gencetan kubur, maka pasti Sa'ad bin Mu'adlah yang akan selamat. Tapi sungguh dia pun digencet, lalu baru dibebaskan darinya. Kata Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, Juz 5, halaman 71, hadis ini sanadnya sahih. Wa mimma yadullu ala anna dhammat al-qabr lazimatun li kulli insanin anna sibyan la yanjuna minha. Di antara hal yang menunjukkan bahwa gencetan kubur ini pasti teralami oleh setiap orang, bahwa anak kecil pun tidak selamat dari gencetan ini. Maksudnya anak kecil, orang yang mati pada waktu kecil dikuburkan, tidak selamat dari gencetan ini. Dalam Musnad At-Tabrani dan Al-Kabir dari Abi Ayyub Al-Ansari dengan sanad yang sahih, Ini juga terdapatlah Musnad Al-Awsat di dalam Al-Kamil susunan Imam Ibnu Adi. Ada sebuah riwayat dari Anas bahwa Rasul SAW bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadha as-sawi." Seandainya seseorang bisa terlepas dari gencetan kubur, pasti akan selamatlah anak kecil ini. Ini pun bisa dilihat dalam Sahih Al-Jami juz 5 halaman 56. Selesailah pembahasan kedua tentang gencetan kubur wal'iyadu billah. Tapi kita mau tidak mau akan mengalaminya. Pembahasan ketiga tentang fitnah kubur. Fitnah kubur ini mencakup minimalnya tiga pembahasan. Yang pertama, kaifa takunu fitnatuh. Bagaimana terjadinya fitnah kubur ini? Dijelaskan, idza wudi'al 'abdu fi qabrih ja'athu malaa'ikah 'ala suratin munkarah. Fi Sunan At-Tirmidzi, idza qubira mayyit aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhar النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلته مثله لا أدري. Apabila seorang hamba diletakkan di kuburnya, setelah mati tentu saja, datanglah malaikat dalam bentuk yang menakutkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi dinyatakan apabila seorang mayit dikubur, semayit ya, bukan orang lain, sebuah mayit dikubur, atau salah seorang di antara kalian dikubur, datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kebayang. Mengerikan. Azraq, biru. Launu libasika azraq. Ya, Dedi. Hakala. Yang satu disebut malaikat munkar, yang lainnya nakir. Kedua malaikat ini berkata, apa perkataanmu tentang laki-laki ini? Laki-laki ini maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu dulu ketika di dunia pernah mengatakannya, dia akan berkata, dia hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammadlah hamba dan utusannya. Menjawab. Tapi kalau dia ini orang munafik, dia berkata, aku mendengar manusia mengatakan satu ucapan, maka aku pun ikut mengucapkannya. Aku tidak tahu. Nah, di sini riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Janaiz bab Majaa fi Adabil Qabr juz 3 halaman 383. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Hasan dan gharib. Gharib itu hadis yang diriwayatkan melalui suara rawi saja, tapi derajatnya hasan. Kalau melalui dua orang rawi namanya ajiz, kalau tiga orang masyhur. Dan hadis gharib, ajiz dan masyhur, bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Ini hadisnya hasan. Mana tadi? Berkata muhakkik kitab ini yaitu Syekh Ahmad Syakir, lam yukhrizhu min ashabil kutub sitta siwa At-Tirmidzi. Jadi kitab hadis yang 6 ini tidak ada satupun yang mengeluarkan hadis ini kecuali At-Tirmidzi, lam yukhrizhu. Kemudian Syekh Muhammad Nasr al-Albani hafizahullah mengisyaratkan hadis ini sebagai hadis yang hasan sebagaimana diterangkan dalam Sahih al-Jami' al-Saghir. Juga beliau tuliskan dalam silsilah al-ahadis al-sahihah hadisnya nomor 1391. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib dari Rasulullah SAW, beliau menyatakan fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayakulan lahu man rabbu ma dinu man nabiyu fahiya akhir fitnatin tu'radu alal mu'min. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي وقال في عبد الكافر أو الفاجر فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهر أهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها ما لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك قال فيقولان لا دريت ولا تلوث ولا تلوت فينادي مناد أن كذب عبدي. Rasulullah menyatakan lalu datanglah dua malaikat syadid al-intihar yang sangat keras bentakannya. Lalu dua malaikat ini membentak si mayit, lalu mendudukan si mayit, lalu berkatalah kepada si mayit ini, siapa Rabbmu, apa dinmu, siapa nabimu. Inilah fitnah terakhir yang disodorkan kepada mukmin berupa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Ibrahim 27, yusabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia. Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbu Allah, dinku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Mantap, walaupun sambil dibentak. Maka berserulah ada seruan dari langit bahwa hambaku telah benar. Siapa yang berseru ini? Allah. Dari kenapa tidak diartikan bahwa ini yang berseru malaikat? Abdi. Sebab yang menyatakan yang apa seruan ini mengatakan hambaku telah benar. Kalau malaikat nggak mungkin ngomong begitu. Juga Rasulullah SAW bersabda tentang orang kafir atau orang fajir setelah mati didatangi dua malaikat yang keras bentakannya lalu membentak si mayit kafir ini dan mendudukannya, menyuruh duduk. Lalu dua malaikat ini berkata, siapa Rabbmu? Dia bilang, apa saya tidak tahu. Ditanya lagi, apa dinmu? Dia menjawab, apa saya tidak tahu. Lalu ditanya lagi, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang telah diutus ke tengah-tengah kamu? Siapa sih laki-laki yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia tidak tahu namanya. Lalu dikatakan Muhammad. Si mayit mengatakan, apa? Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengatakan hal itu. Lalu dua orang malaikat dua malaikat ini mengatakan, la daraita la talauta, engkau tidak tahu, engkau tidak pernah mengatakannya. Maka terdengar seruan dari langit, hambaku ini telah berdusta. Hadis ini sahih sebagaimana akhirnya telah dijelaskan pada masa yang lalu. Hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Idza sarafu atahu malakan fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul Muhammad fa amma al-mu'min fayaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh wa amma al-kafir wal munafiq wa fi riwayah wa amma al-kafir wal munafiq fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu fi fayuqal la daraita wa la talaita." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Anas, sesungguhnya seorang hamba bila dia telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya sudah berpaling pulang, si mayit ini mendengar suara langkah-langkah sendal mereka, sendal orang yang mengantarkannya ke kuburan pas pulang kedengaran. Oh, karena 7 langkah si penghantar ke kuburan ini pulang, orang ini bangun, mayitnya ini, lalu mendengar suara langkah-langkah sendal. Setelah mereka semua pulang, datang 2 malaikat lalu menyuruhnya duduk. Lalu berkata kepada si mayit, "Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka adapun orang mukmin, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa dia itu hamba Allah dan utusannya." Dan adapun orang kafir dan atau munafik, dalam riwayat kafir dan munafik, berkata, "Aku tidak tahu. Dulu aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia tentang orang ini." Lalu dikatakan, "Kamu tidak tahu dan tidak peduli." Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kata muallif, "Walam yakunir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamu fi awalil amr anna hadhil ummah tuftanu fi quburiha. Thumma awha Allahu lahu bihadha al-ilm. Faqad haddatha Urwah bin Zubair an khalatihi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun min al-yahud wa hiya taqul, hal sya'arti annakum tuftanuna fil qubur? Qalat, farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanu al-yahud." Qalat Aisyah, "Falabithna layali." Thumma qala Rasul sallam, "Hal sya'arti annahu awha ilayya tuftanuna fil qubur?" Qalat Aisyah, "Fasami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idu min adhabil qabr." Rasulullah SAW awalnya tidak tahu bahwa umat ini akan difitnah di kuburnya. Difitnah itu artinya ditanya. Ditanya dengan pertanyaan seperti tadi. Siapa Rabbmu, siapa dinmu, dan siapa nabimu. Disertai dengan bentakan. Itu fitnah kubur. Pertamanya Rasulullah SAW tidak tahu umatnya ini akan ditanya di kubur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya tentang ilmu ini. Dijelaskan oleh dalam sebuah riwayat dari Urwah bin Zubair, dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Rasulullah SAW masuk kepadaku, pada saat itu di sisiku ada seorang wanita Yahud. Wanita Yahudi ini berkata, Hal sya'arta annakum tuftanuna fil kubur? Tahu enggak kamu bahwa kalian ini akan difitnah di alam kubur? Aisyah berkata, farta'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tercengung takut. Lalu berkata, innama tuftanul Yahud. Yang akan ditanya itu hanyalah orang-orang Yahudi. Kata Aisyah, lalu kami tinggal beberapa malam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian? Lalu kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW setelah itu selalu berlindung dari azab kubur. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim kitab sahihnya, Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah, bab istihbab ta'awudz min adzabil qabr. Hadisnya nomor 584, juz pertama dalam Sahih Muslim halaman 410. Itulah pembahasan pertama yang menjelaskan tentang fitnah kubur. Pembahasan kedua, apakah hal yuftanul kafir fi qabri? Apakah orang kafir juga ditanya enggak di dalam kuburnya? Yang jelas, orang kafir itu tidak menyembah Allah. Sesembahan ilahnya, ma'budnya bukan Allah, dinnya bukan Islam, nabinya bukan Muhammad SAW. Kata mu'alif, dallatil ahadithul lati syiqnaha ala anna al-kuffar yuftanuna fi kuburihim. وقد خالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلهم لرسلها أوجلت بالعذاب بخلاف هذه الأمة فقد أمسك عنها العذاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق أذب في قبر في قبره وهذا الذي قاله فيه النظر فإن الله لم يهلك مكذب الأمم بعد نزول التوراة واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ان هذه الامه تبتلى في قبورها ومنهم من يرويه تسال والاحاديث الصحيحه ترد هذا الفهم وتدل على ان هذا ليس خاصا بالمؤمنين وليس خاصا بهذه الامه. Hadis-hadis yang kami kutip tadi menunjukkan bahwa orang-orang kafir pun ditanya di kubur-kubur mereka. Hadis-hadis yang tadi ketika menjelaskan fitnah kubur. Tetapi ada beberapa orang yang menyelisihi hal ini. Di antara Al-Hakim At-Tirmidhi, Al-Hakim At-Tirmidhi, dan Ibnu Abdul Bar dan As-Suyuti. Dijelaskan dalam Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah juz 2 halaman 10. Al-Hakim At-Tirmidhi berhujjah tentang tidak ditanyanya umat-umat yang lalu, karena apabila umat-umat yang lalu itu menolak, tidak memenuhi seruan para rasulnya, azabnya disegerakan bagi mereka. Berbeda dengan umat ini, maka azab untuk umat ini ditahan dulu. Dan Nabi SAW diutus dengan membawa pedang. Maka barang siapa yang masuk Islam karena takut dibunuh, lalu dia munafik, maka dia akan diazab di dalam kubur. Ini pendapat yang di dalamnya ada perselisihan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan umat-umat yang mendustakan setelah turunnya Taurat. Sedangkan Ibnu Abdul Bar berhujjah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Di antara mereka ada yang meriwayatkan akan ditanya di dalam kuburnya. Dan hadis-hadis yang sahih membantah semua pemahaman tadi dan menunjukkan bahwa fitnah kubur tidaklah khusus untuk orang-orang mukmin saja, juga tidak khusus untuk umat ini saja. Wa qad dhahaba ila anna su'al amun. Abdul Haqqi al-Isbaili wa Ibn al-Qayyim wal-Qurtubi wa Safaraini wa ghairuhum. Yang berpendapat bahwa pertanyaan di alam kubur itu am, umum bagi semua orang, di antara adalah Abdul Haq al-Isbaili, Ibnu Qayyim al-Qurtubi, As-Safaraini dan yang lain-lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Lawami'ul Anwar al-Bahiyah di susunan Imam As-Safaraini juz 2 halaman 10, juga dijelaskan dalam Tadhkirah al-Qurtubi halaman 147. Jadi kesimpulannya, pendapat yang paling razih adalah orang kafir pun ditanya di alam kuburnya. Hal berikutnya yang dibahas adalah hal yuftanu ghairul mukallafin. Apakah orang-orang yang tidak mukallaf juga ditanya seperti anak kecil? Mati ketika anak kecil, ketika bayi, apakah ditanya enggak? Padahal mereka belum beramal kecuali nangis. Dijelaskan al fitnatu amun li jami'il mukallafin illa al banin wa qad ukhtulifa fihim wa illa syuhada wal murabitin wa nahwihim mimman ja'at an nusus ad-dalatu ala najatihim min al fitnah kama sayati bayan. Fitnah kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur, umum bagi semua mukallaf kecuali anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini diikhtilafkan. Ada yang menyatakan ya ditanya, ada yang menyatakan tidak. Seperti juga dijelaskan dalam Majmu' Fatawa juz 4 halaman 257. Juga kecuali para syuhada tidak ditanya di alam kubur. Juga al-murabitin, orang-orang yang berperang di jalan Allah tapi tidak syahid matinya. Dan orang-orang semisal mereka yang dijelaskan dalam nas-nas yang menunjukkan bahwa mereka selamat dari fitnah kubur sebagaimana yang akan dijelaskan kelak. Waqtulifa fi ghairil mukallafin minas sibyan wal majanin. Fadhahaba jam'un minal ulama ila annahum la yuftanun minhum al-qadhi wa abu ya'la wa ibnu aqil wa wijhatu nadhar ha'ula annal mihnah takunu liman kullifa. Amma man rufi'a anhu al-qalam fala yadkhulu fil mihnah id la ma'na li su'alihi an shay'in lam yukallaf bihi. Adapun orang-orang yang tidak mukallaf seperti anak kecil atau janin tetapi sudah diberi ruh, ini diikhtilafkan. Maka sekelompok ulama berpendapat bahwa mereka tidak ditanya. Ulama-ulama ini diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Mereka beralasan bahwa mihnah, ujian, pertanyaan hanyalah diberikan kepada orang yang mukallaf, yang dibebani kewajiban. Adapun orang-orang yang diangkat kolam dari mereka tidak termasuk diuji. Ada berapa golongan orang-orang yang diangkat kolam? 3. 1. Anak kecil. 2. Yang gila. 3. Yang tidur sampai bangun. Yang gila juga sampai sembuh. Yang kecil sampai dia dewasa. Tapi kalau dia tidak dewasa, tidak sembuh dan tidak bangun-bangun, maka diangkat kolam. Nah, dari orang seperti ini tidak akan diuji. Karena tidak ada maknanya, tidak ada artinya pertanyaan kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak dibebankan kepadanya. Ini kelompok pertama yang berpendapat anak kecil atau yang tidak mukallaf itu tidak ditanya. Walaupun dewasa, tapi gila, sejak kecil gila sampai dewasa sampai mati berarti tidak mukallaf. Kelompok kedua menyatakan bayuf tanun. Enggak, kata mereka. Anak-anak kecil juga ditanya di alam kubur. Wa hadza qawlu Abil Hakim Al-Hamadani wa Abil Hasan Ibnu Abdus wa naqalahu an ashabi Syafi'i wa qad rawa Malik wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وأنهم مكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. Yang berpendapat bahwa mereka pun ditanya adalah pendapat Abu Hakim Al-Hamadani dan Abu Hasan Ibnu Abdus. Lalu ini pun dinukil dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Juga telah Imam Malik dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat salat mensalatkan anak kecil. Anak kecil ini mati disalatkan. Lalu dia beliau berdoa dalam salatnya itu, ya Allah, selamatkanlah dia dari azab kubur dan fitnah kubur. Jadi ternyata menurut doa ini akan difitnah dan mungkin saja diazab kalau tidak bisa menjawab. Rasul susah mendoakan, ya Allah, selamatkan anak kecil ini dari fitnah kubur dan azab kubur. Pendapat ini sesuai dengan pendapat orang yang menyatakan bahwa mereka akan diujinya di akhirat nanti dan mereka akan diberi beban kewajiban pada hari kiamat. Inilah pendapat kebanyakan ahli ilm, ahlu sunnah dan ahlul hadis, ahlul kalam. Ini pula yang dijelaskan oleh Abu Hasan Ali Al-Ash'ari dari ahlu sunnah dan Al-Ash'ari memilih pendapat ini. Dan ini pula kandungan pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 4 halaman 257 sampai 277. Selesai sudah pembahasan yang ketiga ini tentang kubur. Memasuki pembahasan yang keempat berbicara tentang azabul qabr wa na'imuhu. Azab dan nikmat kubur. Di dalamnya membahas beberapa hal. Pertama tentang ahaditsu azabil qabr wa na'imihi mutawatir. Hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur itu mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak yang saking banyaknya tidak mungkin bahwa mereka sepakat dalam dusta. Sehingga mutawatir ini adalah sesahih-sahih hadis. Berkata pensyarah At-Tahawiyah Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa qad tawatara fil akhbar an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi thubuti 'adabil qabr wa na'imi liman kana lidzalika ahlan." wa su'alil malakain fa yajibu i'tiqadu thubuti dhalika wal imanu bihi wa la natakallamu fi kaifiyatihi id laisa lil uqul wuqufun ala kaifiyatihi id laisa lil aqal wuqufun ala kaifiyatihi likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi ad-dar wa syar'u la ya'tihi bima tuhiluhu al-uqul bal inna syar'a qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul fa inna audata ar-ruh ila al-jasad laysa 'ala al-wajhi al-mahmud fi ad-dunya bal tu'adu ilayhi i'adatan ghayra al-i'adati al-ma'lufah fi ad-dunya. Kata Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, kabar-kabar dari Rasulullah SAW tentang tetapnya azab dan nikmat kubur bagi para ahlinya, bagi para apa, penghuni kubur, itu mutawatir. Juga pertanyaan dua malaikat. Maka wajib meyakini tetapnya hal itu dan mengimaninya. Kita tidak berbicara tentang kaifiatnya, bagaimana caranya di pertanyaan azab nikmat kubur, tidak. Karena apa? Karena akal tidak mampu menjangkau kaifiat azab dan nikmat serta fitnah kubur itu. Karena apa? Karena